Okay, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bih wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kami sangat berharap semoga kedamaian dan kesehatan selalu menyertai saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat beraktivitas dengan berkah dan penuh semangat. Amin. Dan insya Allah mendapatkan kebaikan dunia dan juga keselamatan akhirat. Izinkanlah kami dari tim Safir Al-Azhar untuk menyampaikan beberapa untaian hikmah dari kedalaman tafsir Syekh Sya'rawi pada Suratul A'raf ayat yang ke-206, yaitu ayat yang terakhir dalam surah ini. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Innal ladziina 'inda rabbika la yastakbiruuna 'an 'ibaadatihi wa yusabbihuunahu wa lahu yasjuduun. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka mentasbihkan Allah, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Saudara pendengar yang kami hormati, sangat menarik di sisi kita melihat ayat ini dalam konteks pada ayat-ayat yang sebelumnya. Di situ disebutkan bahwa pada 205 Allah menyuruh kita menyebut dan mengingatnya di dalam diri kita, baik secara sembunyi-sembunyi atau di hadapan orang ramai, baik di pagi hari atau di sore hari. Jangan termasuk orang-orang yang lalai. Nah, pada sisi lain, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta yang gaib dan Pencipta yang musyahadah. Pada ayat 206 ini Allah memperlihatkan kepada kita sisi gaib dari apa yang kita tidak nampak. Alhamdulillah, pagi tadi kita telah bertasbih, sore kita bertasbih sesuai dengan perintah Allah agar kita ingat kepadanya. Pada ayat 206 ini bahwa Allah mengabarkan kepada kita sesungguhnya malaikat-malaikat yang di sisi Tuhanmu, subhanallah. Jadi malaikat-malaikat itu rupanya bertasbih kepada Allah, ya, bertahmid, tidak takabur, tidak merasa enggan untuk menyembah Allah. Luar biasa malaikat ini. Kalau dalam informasi yang kita dapati adalah makhluk yang mulia, tidak pernah berbuat dosa, zat yang halus, dan mereka banyak membantu manusia sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada malaikat subuh yang turun di subuh hari untuk mendoakan orang mukmin. Ada malaikat yang khusus untuk mengatur rezeki manusia. Ada malaikat yang khusus untuk mencabut nyawa manusia. Ada malaikat yang khusus mencatat amal manusia. Luar biasa. Nah, mereka tidak pernah mangkir dari perintah Tuhan. Wa yusabbihunahu, dan bertasbih kepadanya. Wa lahu yasjudun, dan kepada Allah lah mereka bersujud. Tidak enggan menyembah Allah, bertasbih kepadanya dan sujud dengan sesungguh hati. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran, kita akan mendapatkan ada tanda pada ujung ayat ini. Ada tanda sajadah atau ada tanda lambang bukan Ka'bah ya, kubah masjid. Iya. Jadi insya Allah kepada kita disuruhlah untuk, dianjurkan untuk bersujud sebagai sujud tilawah. Bacaannya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. atau ada redaksi yang lain pun juga boleh. Nah, pendengar yang berbahagia, menarik sekali ayat ini karena makna sujud, makna tasbih adalah sebuah pemaknaan yang sangat luas. Kita beranggapan kita saja yang sujud kepada Allah, padahal tidak. Alam jagat raya ini, malaikat-malaikat Allah bersujud dan bertasbih kepadanya. Masya Allah. Subhanallah. Maka kalau ada orang yang ingkar kepada Allah, itu tidak akan menambah manfaat sedikit pun bagi dirinya, dan juga tidak menambah manfaat mudarat apapun bagi Allah. Menarik ini memang untuk kita dalami. Di depan kita ya ada Ustaz Fajrul, Ustaz Perdana, ya insya Allah mungkin bisa menambah beberapa wawasan kepada kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Hanafi. Ada dua gambaran atau dua kandungan yang dikandung oleh keterangan 206 ini. Yang pertama adalah untuk menampik ada sebagian orang-orang yang bukan malah menjadikan malaikat itu sebagai contoh terbaik, tapi malah menyembah malaikat itu sendiri. Ah, itu dia. Itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Yeah. Yang kedua adalah bahwa di dalam ayat 206 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan bagaimana sikap dan tingkah laku hidup seorang anak manusia yang harus dia jalani di dalam kehidupan ini. Yeah. Meniru apa yang dilakukan oleh malaikat, tidak, jangan sombong di dalam kehidupan ini, tidak boleh sombong, banyak-banyak bertasbih kepada Allah dan juga banyak-banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah satu salah satu arahan hidup bagi manusia agar dia sukses. Kembali lagi, keinginan Allah kepada manusia agar mereka sukses di dalam kehidupan. Saya kira kalau ada orang yang tidak sombong, orang lain akan suka. Betul. Tapi kalau ada orang yang sombong, kita akan menjauh dari orang yang sombong ini. Kemudian yusabbihunahu, ini adalah pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang tidak baik, berpikiran positif, ini akan terlahir, dan kemudian dia akan suka membantu orang lain. Ketika dia berbicara bukan hanya sekedar slogan-slogan atau ajakan-ajakan tanpa makna, tapi dia sendiri berusaha untuk melakukannya. Ini adalah hal yang terpenting yang harus dilakukan oleh seorang mukmin di dalam kehidupannya. Dan yang terakhir adalah yasjudun, sujudnya dia, ketundukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang rendah di hadapannya. Karena yang tertinggi itu adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dirinya dan juga pemberi anugerah kepada dirinya. Yang menarik adalah bahwa salah satu keterangan pertama tadi, malaikat itu sebenarnya adalah hamba Allah, tidak sepantasnya untuk disembah, dan malah sebaliknya harus dijadikan sebagai salah satu contoh terbaik bagi manusia karena sikap taat mereka, sikap loyal mereka, dan juga semangat mereka untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana wa yauma yahsyuruhum wa yauma yahsyuru yahsyurun nasa jami'a wa yaqulu ahaula illazina kanu ya'budun. Ketika Allah mengumpulkan pada hari akhirat nanti seluruh manusia, Allah mempertanyakan, wahai malaikat, apakah mereka ini yang sudah menyembahmu? Kata Allah, kata malaikat, qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Ya. Malaikat malah menjawab, ya Allah, subhanaka, maha suci engkau, anta waliyuna, hanya engkaulah sebagai satu-satunya pelindung Tuhan, kami. Tuhan kami. Ya, Tuhan kami, pelindung kami, min dunihim, selain daripada mereka. Jadi artinya tidak layak bagi seseorang siapapun untuk menjadikan malaikat sebagai sesembahan. Betul. Tapi malah ini jadikan sebagai contoh yang terbaik baginya untuk tetap bertasbih kepada Allah. Apalagi jin, Ustaz, ya. Iya, apalagi jin. Karena begini fenomena sekarang, orang suka nangkap jin. Iya, betul sekali. Ditangkapnya jin dimasukkan dalam botol. Kan itu persoalan juga itu sebenarnya. Iya, iya. Artinya sebenarnya apa maunya yang penangkap jin ini? Untuk apa gunanya itu? Katanya untuk memperkecil atau dia tidak mengganggu orang lagi. Apa bisa dipastikan? Iya. Apakah dia sudah buat ranjau-ranjau, misalnya kalau dalam bahasa perang dibuat ranjau yang akan meledak bila jin lewat situ, dia meledak. Iya. Apakah dia menguasai ghaib? Padahal walillahi ghaibus samawati wal ard. Allah yang penguasanya, bukan manusia. Iya. Jadi ini sebenarnya fenomena ini adalah fenomena penyesatan akidah. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya manusia berusaha untuk mendalami yang gaib-gaib, sementara kemiskinan yang zahir, korupsi yang zahir, ya apa, pemalakan hutan yang zahir, banjir di mana-mana, ketidakadilan terjadi di mana-mana, zahir semuanya, iya, malah tidak, malah tidak iya, tergubrisi oleh mereka-mereka sibuk dengan hal-hal sibuk dengan yang gaib, ya yang gaib. Padahal Allah tidak menurunkan kita, tidak menciptakan kita untuk itu. Silakan Ustaz Fajrul, menarik ini Ustaz. Iya, memang pendapat Anda. Kalau kita mengartikan menangkap, itu sebetulnya menangkap itu dengan zikir kita. Supaya kita artinya dapat menangkap perbuatan kita yang buruk itu, kita pendam. Betul. Akan begitu. Iya. Karena kalau kita melihat dari firman Allah, seketika Nabi Adam tergoda dan setan disuruh keluar ke bumi. Kan gitu kan? Iya. Itu bagaimana caranya setan itu untuk menggoda Nabi Adam? Betul. Apakah dengan bisikan dari jarak jauh? Apakah memang iblis itu datang ke surga dengan melakukan maasi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betul. Maka ada yang berpendapat, ahli tafsir mengatakan ini kedua-duanya adalah kuat. Iya. Tapi yang paling kuat katanya memang iblis itu datang langsung menggoda. Betul. Ah begitu, dia datang langsung menggoda. Nah, inilah yang perlu kita apakan dalam amalan kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bahkan Rasulullah pernah bersabda tentang iblis, ikhbaran anil iblis, katanya Rasulullah bersabda, "Umira ibnu Adam bisujud fasajadalahu." Wa umirta bisujud, katanya iblis, fa abaitu fali annar. Begitulah iblis mengatakan melalui sabda Rasulullah. Nabi Adam, apa, cucu Adam atau Nabi Adam diperintahkan untuk bersujud, dia sujud, maka baginyalah surga, kata iblis tersebut. Iya, iya. Aku diperintahkan untuk bersujud, tapi aku menolak, tidak mau bersujud, maka bagiku lah neraka. Allah. Begitulah pemberitahuannya. Allah. Ini iblis sendiri yang memberitahukan melalui firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menarik sekali ini. Memang kalau kita urut kejadiannya, artinya manusia ini sungguh sangat sangat unik, bahwasanya mereka satu sisi mempunyai kapabilitas untuk mengatur dunia yang yang nyata, yang realitas, tapi juga dibukakan Allah bagi wacana, wawasan berpikirnya, bahwasanya di samping mereka ada alam gaib yang sangat luas, yang sangat tidak terkira. Ya, jadi mereka juga sama seperti manusia, melakukan sebuah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sinilah kita disuruh untuk wazkur rabbaka fi nafsik. Ya, sebutlah Tuhanmu, ingatlah Tuhanmu di dirimu. Saya menarik juga tentang Ustaz Fajrul tadi, bahwasanya ketika iblis menggoda Adam, dia langsung datang. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Ini kalau dalam bahasa nida, bahasa panggilan langsung ini. Wahai Ustaz Fajrul. Ya Ustaz Fajrul gitu. Wahai Ustaz Perdana. Ya Ustaz Perdana, artinya saya berada di hadapan Anda berdua gitu. Iya. Nah, inilah kelebihan iblis untuk berusaha menggoda dan mencelakai Adam. Tapi oleh sebab itulah kita juga harus tetap ya ta'awuz billah, mengadu dan senantiasa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini pada kesimpulannya adalah bagaimana kita bisa menangkap pesan Allah ini, bahwa ketika kita di subuh hari, kita berada di masjid, kita sedang sujud, bayangkan pada saat kita sujud ada ratusan ribu, ada jutaan, ada bahkan miliaran yang tak sampai terhitung, tak terhingga jumlahnya. Malaikat-malaikat yang juga sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membesarkan asma-Nya, yang membersihkan hatinya, menguatkan imannya, dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yakinlah, hari-hari ke depan adalah hari-hari yang dimana kita sangat-sangat berat. Ya, pada hari ke depan sangat berat tantangan kita. Terus. Maka untuk itu siapkanlah hari ini, selagi kita masih bisa bernafas, selagi iman masih di dada, kita siapkan untuk bertemu dengan Allah dalam pertemuan yang husnul khatimah, insyaAllah. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, menguatkan rasa keinginan kita untuk berbuat baik. Akhirul kalam, kami tim Safirul Azhar, saya Hanafi Ismet, dan dua teman saya Ustaz Fajrul dan Ustaz Ahmad Perdana, mengucapkan ribuan terima kasih ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum, walakumul jaza'ul husna minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamar mandi ya. Satu lagi.